Kali ini saya dengan kawan-kawan dari grup Sri Mulat akan mempersembahkan sebuah cerita yang berjudul Dukun Palsu. Semoga para pendengar dapat menikmati dan tertawa sepuas-puasnya. Permisi. Ya. Gimana tadi? Ada tamu ngapain di belakang aja? Kagak boleh dong. Lu siapa sih? Saya pelayan sini. Oh, pelayannya? Iya. Aduh, jadi pelayan. Udah lama kerjanya di sini? Sudah. Aduh. Situ siapa, Sob? Kenalkan aja tamu, biasa aja tamu. Oh, tamu. Saya kira orang-orang. Iya. Iya. Rupanya begini ya. Kagak boleh dong kalau sama tamu. Kamu dari mana? Oh, ayo orang Jakarta. Oh, Jakarta. Iya. Lu namanya siapa? Nama saya Pak Imi. Yang benar aja. Pak Imi. Ngapain pakai nama Pak Imi? Yang benar kalau ngomong. Iya, benar ini. Kalau ngomong tuh namanya yang terang tuh siapa? Kagak ada Jakarta bilang Pak Imi. Ya Pak Imi, cuma situ mulutnya kok lebar sekali kalau ngomong. Lu kan pelayan, ngapain sama tamu ngatain mulutnya lebar? Iya, tapi kalau omong ngak gitu. Lu rupanya memperhatikan ayah ya? Iya. Ayah namanya Triman. Oh, Triman. Ngapain Triman? Nah, Jakarta kan Triman namanya. Triman aja. Nggak bisa. Bilang tidak bisa, ngapain tidak bisa? Jakarta kan begitu, kalau omeng. Oh, apa omeng? Iya. Yeah. Omeng apa Jakarta? Omeng itu omong. Oh, ngomong. Gua udah Jakarta 5 tahun. Hah? Di sana. Berapa tahun? 5 tahun. Yang dimaksud tahun gitu aja. Emangnya kenapa? Kan biasa. Ya biasa, tapi kagak ada 5 tahun. Yang bilang siapa? Ada aja. Hanya jadi bingung. Lu pelayan rupanya ingin seperti bahasa seperti orang Jakarta. Iya. Yeah. Aduh, udah pernah ke sono? Udah. Di mana? Di sana Tanah Abang. Kagak ada Tanah Abang. Yang bilang siapa? Kagak ada Tanah Abang. Ada. Tak kaplek kamu. Sama tahu gitu. Ada. Rupanya lu kagak menghargai tamu ya. Kalau tamu tuh harus dihargain. Yeah. Tamu sebagai raja. Ini lu namanya siapa tadi? Pak Ime. Oh, yang dimaksud kalau di Jawa Timur atau Jawa Tengah, Pak Imo. Yeah. Aduh, udah lama ya bekerja? Udah, sebelum Masehi di sini. Kapan gua sering datang kemari? Mesek. Mesek? Apa mesek? Masak. Oh, masa? Yeah. Iya, sebenarnya ayah ada keperluan tuh. Ayah mau ketemu sama juragan lu. Oh. Siapa namanya? Vera. Tahu aja. Vera? Iya. Yeah. Ada lanjutannya. Namanya bukan Vera aja. Siapa? Apa namanya lu? Juragan Vera. Vera Wati. Oh, pakai Vera Wati, iya. Iya. Lu ngatain ngeliatin mulut ayah aja rupanya. Iya. Ayah jadi orang tuh periang. Iya. Agak seperti lu. Lu kena pelayan, kalau jalan kagak benar dong ya. Gayanya? Kalau jalan begini gayanya. Yeah. Kalau anak muda supaya menjadi perhatian pemudi-pemudi jangan gaya dong. Bagaimana? Begini. Kenapa bisa aja? Iya, lu bisa. Bisa. Lu ngapain? Mulutnya terbuka aja. Iya, biasa. Emangnya kan terbuka. Jadi seperti ayah. Iya. Yeah. Ini gini. Ayah keperluan sama Vera Wati. Iya. Yeah. Ya sebenarnya kekasih ayah tuh. Ayah kepengen ketemu sama dia. Oh, mau ketemu. Ada kagak? Ada. Panggilin dong. Tunggu ya. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Jangan lama-lama ya. Iya. Aduh. Loh, Mas. Sudah lama? Oh, udah. Aduh. Tadi ayah ketemu sama, hah? Gimana kabarnya? Baik aja. Tadi kesini sendirian? Sendirian aja, memang ayah ada perlunya. Iya mas, memang aku juga lama loh mas, kangen mas. Kangen? Oh. Tadi juga kesini naik apa mas? Ah biasa dong, pakai Yamaha. Yamaha? Yamaha. Yamaha apa yang mana itu? Pinjem punyanya orang. Lu ngelejek. Pinjem aja diomong-omong. Kan lagi itu malu. Belum punya SIM. Kalau punya SIM sih berani aja. Itu aja nyomput-nyomput naiknya. Ini asal gak dengaran sih ada apa. Ada kepentingan. Eh, Mo, yeah. Bagaimana kalau aja barangkali jadi sama dia? Iya, yeah, cocok. Ngapain cocok? Cocok itu apa, Mo? Cocok nih. Iya. Yeah. Cocok banget. Iya, cocok. Cocok. Yeah. Kan sama kan? Iya. Yeah. Seimbang ya, Mo ya? Seimbang apanya? Ya? Seimbang. Seimbang. Situ Sri Kandi ini buto. Loh. Ngapain dia buto? Apa itu gimana? Bilang aja sama yang bagus tuh. Ya, ngomong-ngomong jangan deket-deket. Abu-abu. Tapi bilang, ayo kayaknya kakak. Iya, iya, iya. Ah, gini. Iya, yeah, Mas. Ah, Bella. Ayah datang tuh ada kepentingan. Iya, pentingnya soal apa? Nah, mau dulu, ngomong yang ngomong jangan biayaan gitu loh. Ayah ini sebenarnya kalau mau ngomong sama wanita grogi sebenarnya. Oh, masa. kamu itu apa-apaan? Apa-apa gayanya itu loh. Ayah memang lu jangan gitu kayak cek aja. Enggak. Ayah orang Jakarta lain dong. Pak, sudah kamu jangan duyan aja, Mbak. Ini tamunya disuguhi. Iya, iya. Enggak usah. Enggak apa-apa kalau ada susu itu loh, Mah. Oh. Susu. Iya. Enggak ada. Ala susu yang kemarin itu. Yang kemarin yang mana? Susumu itu kasihkan kan bisa. Oh, mau ngempet di sini ta. Lu ngapain, Kak? Ayah suruh. Siapa yang apa mengatakan ngempot? Iya. Ah, kakak bisa dong. Teh aja ya. Ah, kakak usah. Enggak apa-apa mas kalau ada. Oh, kakak usah malu sama dia. Kenapa? Lu ngeliatin aja. Iya. Ayo roman gini lu ngeliatin. Iya. Ah, memangnya kalau ayo pegang gini lu bingung dong ya? Enggak. Kenapa? Ngapain kakak bingung? Kenapa bingung? Ini? Iya. Ngapain? Cek habis gak cek sih. Oh, cocok aja namanya sama-sama cinta. Ah, gini. Ini kok dengerin dong mas, perlunya apa kesini? Ah, ayo kepentingannya, ayo wadarkan ya. Iya. Yeah. Ma, kamu itu ada apa lo? Bikin malu aja. Kakak, kalau ayo merayu sama perempuan, dia mungkin ya ada sedikit. Maaf lo mas ya, memang Pak Imo itu seneng guyon kok. Ada apa ya, ayo jadi pemuda bebas aja. Ah, gini, sebenarnya Triman datang kemari akan mengambil keputusan. Bagaimana kalau lu kira-kira Triman kawin? Nah. Oh, maksudnya Mas Triman kesini ngelamar? Iya, tapi ngomong dulu sama lu dong. Oh, ya kalau soal aku tuh sebetulnya cinta lo, Mas. Ada cinta ya? Iya, aku tuh Mas siang malam ya sebetulnya selalu terbayang wajahmu itu. Nah, bagaimana? Biar aku jelek. Tapi kan terbayang bayang di... Apanya? Apanya? Apanya? Iya, memang lu kan jelek selamanya. Biar jelek tapi dia cinta. Oh. Nah, itu ya aku memang selalu ingat terus, Mas. Ah. Tapi yang aku repot ini orang tuaku itu loh, Mas. Ngapain orang tuanya? Soalnya bapak sama ibuku tuh sudah menjodohkan aku. Sama siapa? Ya sama anu ya pilihannya bapak sendiri yang namanya itu Pak Condro. Pak Condro. Pak Condro Asmoro. Asmoro, Asmoro. Asmoro tak, apa? Asmoro Bangun. Asmoro. Oh, iya. Namanya Bapak Condro Asmoro. Iya. Yang akan dikawinkan sama lu. Oh, aku sebetulnya enggak mau, Mas. Soalnya dia itu tukang sihir. Tukang sihir? Jahat loh. Aku sebetulnya enggak mau, tapi karena dipaksa ya aku nurut. Ah, lu sih kakak mau mantah. Aji kakak boleh dong gitu. Ngomong apa sih? Namanya saya nih yang mau dia sama dia. Ya biar. Tapi lu jangan kelepek gini ada apa? Ah, udah mah emosi bagaimana? Kalau pacarnya diambil orang bagaimana jadi pemuda? Ya gak apa-apa, cari lagi. Cari lagi, kakak bisa. Iya mas, betul Pak Imo, cari yang lain saja. Mas, saya takut loh, nanti kalau ditenung bagaimana? Jangan khawatir dah, kalau tenung selain aja dah. Oh, aku ya gak berani mas, aku juga kasihan sama bapak ibu. Ah, bapak lu nih yang salah. Biar kalau bapak lu sama ibunya datang, nanti melarang. Ayo yang ngatasin deh. Berani ngomong sama bapakku? Biar... berani aja. Ada apa sih? Ada apa? Ini kok gegeran ini. Ini sih, Pak. Gera. Ini lho, Bu. Pak Imo. Sriman ini lho, Bu. Iya. Iya, iya. Ono apa ya? Ono apa? Ah, anu Pak wonten tamu. Ono tamu gak disuguhi tapi geger terus. Ada apa ini? Persoalan apa? Ada Pak. Permisi, Bu. Apa? Ini Bu, ini tamunya siapa ini? Kenalkan dulu. Nah, ibuku sama bapakku. Oh, ini ibunya. Iya, siapa ini, Vera? Teman, Bu. Oh, temanmu. Ya. Bu. Teman ya. Tenang, tenang. Sini dong, Bu. Aduh, ibu rupanya badannya gemuk nih. Iya. Namanya siapa, Bu? Saya. Saya Bu Sophia. Sophia? Iya. Aduh. Ibu. Apa, Pak? Ini tamu ini belum pernah dilenggis maling ya? Ada apa, Pak? Lah kok kenalan sama kamu begitu mesra? Lah aku enggak direken. Aku ini kan misuanya. Misuwa ta? Anu suaminya. Ya nanti dulu gantian. Gantian. Sudah lama anak tadi. Barusan aja kok. Aja namanya Trima, Pak. Oh, Trima, Pak. Iya, malam orang Jakarta lah enak. Dari Jakarta loh. Ayo terus ya. Anu, Bapak ngambek tuh, Bu. Ini perayaan apa gimana ya? Agak, Pak. Maaf, Pak. Aye ramah tamah, Pak. Aye. Emangnya... Ini Pak? Ngomongnya ngomong bagaimana dari mana sini? Aye dari Jakarta, Pak. Lain dari dong, Jakarta. Iya, Pak. Kok gak ngemeng-ngemeng? Apa ngemeng-ngemeng, Pak? Kok gak ngemeng kalau dari Jakarta? Iya, Pak. Permisi, Pak. Bapak dulu juga lame di sana. Di mana, Pak? Di Gledek sana. Ada kira-kira 4 tahun gitu. Apa, Pak? Di Jakarta 4 tahun. Oh, yang dimaksud 4 tahun? Iya. Yeah. Ngapain 4 tahun, Pak? Loh, Jakarta, kalau ngomong Jakarta yang medok 4 jadi 4. 4 itu kan sana, Pak. Lain lagi, Pak. Di sana jadi jualan kacamata. Jualan, Pak? Kacamata? Iya. Kok kacamata? Di peser-peser itu. Iya, Pak. Maaf ya, Pak, ya. Ayo tamu sebenarnya. Vera? Iya, Pak. Kamu kenal sama Blulu ini sudah lama? Kok Blulu, Pak? Blulu. Namanya siapa? Namanya Triman. Oh, Triman. Sudah ya. Lama? Sudah, Pak. Sudah lama. Vera? Iya, Pak. Ini, kalau ini bagaimana, kan? Enggak, Pak. Sebetulnya ini memang kekasih Vera, Pak. Kekasih? Bu! Apa? Ini belum diberitahu sih, Vera. Soal apa? Loh, kok soal apa? Soal yang mana? Ini si Vera. Ini sebentar lagi kan dia mau kawin sama Pak Dukun. Pak Dukun siapa? Condro Asmoro. Oh, Pak Condro yang sudah tua itu. Ya nanti dulu toh orang Dukun. Anaknya belum ditanyain kok dipaksa. Kalau memang dia enggak mau jangan dipaksa, Pak. Kasihan sama anakmu. Kok sembarangan toh kamu tuh? Ini kan anak satu-satunya. Kalau andai kata dikawinkan sama orang tua bagaimana? Caramu tuh bagaimana, he? Kamu kan orang tua, he? Iki nek ngomong gentenan apa sih? Ngomong dimonopoli sendiri sampai kene wak wik wok kayak mujair. Ini begini, Vera. Kamu kan sudah tak beritahu. Iya. Bahwa sebentar lagi seorang dukun yang menamakan dirinya Condro Asmoro. Ini sudah minang sama bapak. Pinangan mana sudah tak terima. Nah kok kamu terus pacaran sama ini? Siapa? Triman. Triman, Pak. Soalnya kalau sama Triman itu kan pilihan sendiri. Pilihan, Pak. Pilihan. Pilihan sendiri wajahmu enggak stabil gitu. Tapi kan ganteng, Pak, potongannya, Pak. Ini begini, Triman. Saya terus terang saja bapak bukan tidak mau menerima kamu. Loh. Tapi bapak karena sudah janji dan ini dukun sakti. Sebetulnya bapak tidak setuju Vera kawin sama Condro ini. Iya, Pak. Tapi karena bapak takut. Takut ngapain? Loh, bapak ini khawatir. Dia apa? Dukun. Iya. Yeah. Kalau sampai bapak disantet. Santet, Pak. Disihir. Ah, bapak ini jadi orang penakut. Bapak siapa namanya? Loh, kenapa? Loh, belum kenal. Ayah kenal sama anaknya. Tapi namanya kakak kenal nama. Oh, bapak. Pak Asmuni. Ah, ini Pak Muni ini. Pak Muni yang penakut tuh. Loh, kok Pak Muni bagaimana? Loh, bapak namanya? Pak Asmuni. Lah iya, ayo panggil Pak Muni, kakak boleh. Iya, boleh, sudah boleh. Sudah biar, kalau memang ini anak sudah sama cintanya, sudah, Pak. Ya, kita Pak. Orang tua tinggal merestui saja, toh. Memang, seyogianya begitu, Bu. Tapi bapak ini khawatir kalau sampai Condro itu dukun sakti. Itu enggak pernah makan nasi, kau tahu enggak? Makan apa? Lontong. Kok ditanya? Artinya dukun sakti dia itu terus bertapa terus, enggak pernah makan nasi karena itu dia sakti. Kalau orang di sihir sama dia jadi kodok. Memang penakut, kamu itu penakut. Lu kok penakut gimana? Nah, ini kan memaksa sama anak. Anaknya coba. Tadi kamu tuh memaksa kok, menyiksa badannya anak itu. Kok jadi orang tua mau dikawini sama anak? Kamu tuh bagaimana sih? Lu kono jok plak-plak lo karo aku lo. Kamu tuh bagaimana? Lu wis lo jok plak-plak lo ya. Wis, lo jadi saenake dhewe. Wah, wis. Karena juga tadi sudah bilang, anu takut sama bapak, tapi dia bilang ya biar jangan takut sama bapakmu katanya. Siapa yang ngomong ini gitu? Ini Mas Triman, malah bapak dia elek-elek lho, Pak. Triman, ya, kamu enggak takut sama bapak boleh. Tapi bapak terus terang saja, bapak yang takut sama dukun Condro Asmoro itu orangnya sakti. Tapi kalau kamu berani, boleh. Loh, kamu kawin sama Vera boleh. Bapak kagak usah khawatir dah, ayah yang ngatasin semuanya. Loh, kalau kamu bisa ngatasi, bapak lebih setuju kawin sama kamu karena kamu lebih muda. Baik, Pak, jangan tidur. Sebaya sama si Vera. Nah, daripada nah, sama asal Pak, kamu berani lo ya. Ayah, dah adepkan sama ayah, dukunnya. Berani? Iya, berani. Loh, apa berani? Pak, berani. Ah, bro. Ayo, salam Vera. Kalimat tabi. Pak, ini orangnya. Ya ini dukunnya. Ah, dukun apa? Semua gambar. Ya. Apa rame-rame ini ya? Mas Condro. Iya. Ini begini Mas Condro. Saya kan sudah menerima lamarannya Mas Condro. Betul. Untuk kawin sama si Vera. Tentu. Anak saya. Iya. Tapi ini mendadak sontak. Datang manusia yang tidak dikenal. Manusia mana itu? Ya? Manusia dari mana? Manusia purba. Manusia purba atau ini manusia yang tidak dikenal. Artinya saya tidak kenal. Menurut keterangan dia itu pacarnya Vera. Saya sudah memberitahu lebih baik putus karena saya sudah menerima lamarannya Mas Condro. Lah orang itu yang memacarkan siapa? Yang memacarkan bagaimana? Sing macarke sopo? Oh, ya pacaran sendiri, anak sama anak. Ya, sendiri. Itu apa nanti juga akibatnya, Asmuni. Tahu? Sudah saya beritahu. Siapa? Si ini pacarnya Vera itu. Tapi? Tapi dia nekat. Katanya dukunnya mana? Suruh kemari. Kalau perlu nanti tak beleh, lo kan gitu. Siapa itu? Itu Triman ngomong katanya dukunnya mau dibeleh. Saya tidak usah disuruh tentu kemari, sebab saya sudah tahu. Dipanggil dengan halus. Loh, coba. Padahal enggak ngerti loh ini. Udah bapak kalau anu minggir dah. Saya itu kalau bicara apa adanya, tapi nyata. Ini bawa keris nih, lihat. Mana bisa? Ini keris apa ini, Pak? Keris apa ini? Mana yang dibawa? Lah ini keris apa ini yang dibawa? Keris saya satu. Loh, ya apa? Saya gadekan. Loh. Kok dibawa? Ini tidak bawa. Besok bawa. Nah, ini hati-hati loh kamu. Mana sekarang yang mau berhadapan dengan saya? Ini loh, Pak. Anda belum tahu. Bu, minggiru, Bu. Ini siapa yang kamu ini? Sihir, jadi kalau jengkeng malah kayak ibunya Vera. Ibunya siapa? Ibunya Vera. Calon mertua. Iya, betul. Waduh. Iya. Makanannya apa dia? Dia makan apa itu? Oh, maksudnya istri saya. Iya. Anu, kalau pagi kroto. Seneng wae, gak apa-apa. Kalau siang, yo, ya makan nasi. Nasi, tapi ya, pagi kroto. Pagi kroto. Sudah ngoceh belum? Seperti cecak rowo saja. Ya. Minggir Bu. Ya. Vera, jangan dekat-dekat dia. Ngapain kakak boleh? Ini orangnya. Loh, kok ngapain? Anu, soalnya dari Jakarta katanya. Dari Jakarta. Iya. Yeah. Ini dukunnya. Iyo, iyo. Iyo, iyo. Ini namanya siapa? Sayu. Nama Bapak? Sayu. Oh. Tahu Sayu Asmuni? Sayu apa? Oh, Sayu dari Sumatera. Oh, ini Sumatera sama Jakarta ini rame. Iyo. Oh, ini orangnya. Aduh, namanya siapa sih? Condro. Oh, Condro ini, Pak. Ya ini dukunnya. Aduh, udah tua gitu, Pak. Man, kamu jangan main-main. Biarin aja. Kalau perlu ayo pukulin dah. Loh, iya, kagak ape kalau perlu. Gua banting mati udah tua aja. Loh. Condro. Aku tak mulih we yo. Loh, Mas Dukun ini bagaimana katanya sakti. Kekendelannya saya tidak takut, yeah. Tapi wajahnya dia. Kenapa? Begitu ini wajah yang belum dapat izin ini. Loh. Ini wajah tidak stabil, eh. Memang. Tapi anaknya nekat. Saya tahu dia bicara begitu karena bukan pembicaraan dia. Tentu dari setan. Oh, jadi ini ada setan. Setan. Setan. Siapa setan? Kakak boleh dong. Lu udah tua mau nyintain sama perak. Emangnya. Saya katakan kamu setan bagaimana? Ayo mari. Oh, marah ya tidak saya ada katakan. Apa? Orang tua nggak sama muda. Bagaimana sih pendapatnya? Ingin, eh? Eh? Kamu mau melihat kesaktian saya? Sakti apa lu? Gua banting lu mati lu. Oh, mau. Banting. Banting. Kalau jadi pemuda kan nekat enggak pohonan tua-tua gitu aja. Teriman. Kalau kamu banting saya badannya kecil. Bantinglah mertua putri saya. Jangan gemuk. Saya yang banting. Banting ana orang nganggo katrol ora iso bojomu dibanting. Loh, kok malah ini yang didu malah istri saya bagaimana? Lanjut. Ini Mas Dukun ini cinta enggak sama anak cinta. Saya? Nah, kalau sekarang ada pemuda lain yang menyintai Vera, padahal anak Dukun cinta sama Vera. Iya. Nah, ini orang ini bagaimana? Nanti beres. Kalau memang sungguh mau menyintai Vera, berarti penghalang besar. Gak bisa, lu ngalah dong udah tua. Udah banyak makan garam di si mau aja. Sekarang tahu rasa ya, kesaktian saya. Sakti apa? Sakti apa? Gila! Gila kamu! Coba, As. Lihat saja. Bagaimana? Bu, edan tenan toh. Bu, enak diomongin lah, kak. Pura percaya. Duh. Edan tenan. Oh, anakku. Loh, toh. Bagaimana? Loh, toh. Ya, iya. Wela wis tak omongi, iki nek nyabdo edan tenan. Bagaimana? Percaya tidak? Sekarang sembuhkan. Sembuhkan? Iya, iya. Waras. Loh. Ingin yang gila istrimu? Oh jangan. Kalau istri saya jangan. Bisa. Kamu sendiri? Oh jangan. Oh. Kurang percaya? Saya sabda bisa. Iya. Jadi apa lu? Jadi apa? Misi mau ngambil Vera lagi? Bisu. Semoga. Wene tak omongi lah ora percaya toh. Mula kuwi si Vera iki kekno wae. Vera? Sini. Waras. Oh, lihat. Kurang percaya? Kamu tahu buktinya sekarang Vera? Bagaimana? Ya Pak, kalau soal tahu ya tahu, tapi aku lihat rupanya gila loh Pak. Loh gila, tapi sekarang daripada nanti kamu disabdo bisu. Apa artinya kecantikanmu? Ya, terus aku ini panggilnya nanti apa, Pak? Panggil Om, enggak apa-apa. Loh, kok Om? Loh, aku ngepek mbone cilik. Loh, enggak. Kok Om? Lah mestinya panggil apa, Mas? Oh, panggil M. Begitu. M. Apa? M itu ember. Loh. Kok M ember? Itu singkatan Mas. Oh, iya. Papi bisa. Nah, papi. Papi. Oh, Mas Papi. Eh, bagaimana sekarang ini? Nah, yang nama Triman ini. Ayo. Iya, Pak. Sudah kalah? Ayo, pergi ya. Dari sini mau tidak? Ya, Vera, lu sama dia ya. Ayo, kak. Oh, enggak mau pergi? Ayo. Ya. Ayo pulang. Badannya suruh bikin gatal semua. Ya, terima kasih ya. Awas ya, kamu, awas. Ya, awas kamu, eh. Cepat pulang aja, nak. Ya, cepat pulang ya. Jangan hanya orang lain. Saya itu saya sepatani sering-sering tadi. Masa dirinya sendiri. Lo iya, sering-sering lupa. Oh iya. Condro bisu. Mama. Maresno gimana ini? Mama. Waras. Waras. Bagaimana? Loh, iya bu. Bagaimana? Bagaimana? Ini kok matanya kecil sekali, Pak. Heh? Nanti nak jalan gimana? Ish, kamu itu gimana? Ini... Lihat itu mata. Oh, ini lihat sama saja. Mata dukun itu sama. Mata dukun itu biar sama. Kecil tapi awas. Ngerti lihat bioskop ya. Terutama kalau lihat duit itu mesti tahu dia. Ya, duit itu soal saya bukan apa-apa. Iya iya ya, Pak Dukun. Dari kesaktian saya, mau ambil uang apa saja, uang dari mana saya bisa. Soalnya dukun. Nah, ini begini Bang, Pak. Banyak banyak uang. Kalau bapak dan ibu ini sudah bisa memberikan kepada anakmu, ya Pak Dukun, yang menjadi milik saya, ya, ini nanti mau saya ajak pulang. Loh, tapi kan belum resmi kawinnya. Nah, ini kan syarat. Oh iya, iya. Resminya nanti cari gedung kosong untuk peresmian, ya. Oh, gedung kosong buat apa? Loh, nanti untuk pertemuan. Oh, rame-rame perkawinan. Pesta perkawinan nah, maksudnya. Iya. Iya, iya. Ini mau saya bawa pulang. Ya lho, Bu, anak merep digowo. Gimana, Mas Chandra? Ini anak saya. Yang saya bawa pulang anaknya ibu. Iya. Nah, ibu nanti dibawa. Bukan saya. Oh, dibawa Pak Asmuni sendiri ya. Iya. Saya wegah kalau sama istrimu. Wah, ngentek-ngentek ki beras loh. Sekian besarnya. Iya, Pak. Ya. Ini mau dibawa kemana sih? Ya sudah nuruta, ini calon ini suamimu. Sebelum Vera sampai rumah saya itu nanti nganu shopping dulu. Shopping kemana? Ya, ya di toko mau beli apa saja. Eh? Beli sembarang boleh ya? Ya silahkan asalkan bawa uang. Gitu. Uang siapa? Lah uangnya siapa kok beli? Itu calon suami kok nggak bawa uang? Yo ayo nanti dulu saya itu jadi dukun nggak mau kok. Ngano soal uang itu terus saya kemukakan ndak mau. Ya, tapi betul, pokok nanti. Ya. Pak Asmuni, sebelum menjadi mertua saya ingin minta apa? Wah, kalau saya tuh enggak minta apa. Ayo, saya malu. Enggak minta apa. Saya malu. Repot. Punya mertua tidak mau minta-minta, malu saya. Enggak usah malu-malu, Pak, minta belikan Honda Civic apa aja, Pak. Ah, Honda? Iya. Mah. Apa? Honda Civic semua banyak yang sudah punya. Oh iya, Honda Civic mau banyak yang lain. Kapal terbang. Kapal terbang. Ah, itu tiap hari sudah di atas. Nah, terus minta apa? Ayo, mau minta apa? Terserah Pak Asmuni. Minta yang belum ada gitu loh. Apa? Saya minta anu, brengkesan mayit saja. Kamu tuh ngomong kok. Itu kan semua manusia belum ada. Honda Civic kok semua sudah ada. Kalau begitu semuanya ada. Nah iya. Terus terserah makna dukun sudah dibelikan apa saja saya mau. Oh, kalau terserah saya tidak saya belikan. Loh, ya. Loh, ya. Lanjut kok. Katanya tadi mau belikan apa-apa kok jadi. Lah dia tidak bilang beli ini tidak. Minta kendaraan semua sudah. Nanti pamannya saya ngomong Honda Civic sudah banyak yang punya. Minta Mercy. Ya banyak, kapal terbang banyak. Yang umum belum punya. Nah, yang umum belum punya yaitu tadi, brengkesan mayit. Sungai. Apa? Sungai. Oh, ya. Gila, Bu. Aku harus ditukokno kali. Buat ngedusi Bu Asmuni. Ya, seperti truk aja. Ya, sekarang Vera saya bawa pulang. Mari. Dalam satu minggu nanti saya semedi bagaimana supaya bahagia menjadi istri saya. Oh begitu nak dukun. Iya, mari. Sudah, ya, artinya Pak, cari hari yang baik maksudnya. Iya. Sudah Pak. Mari Bu. Ya, dukun. Minta Vera. Maaf Bu. Iya. Permisi ya Bu. Mari. Ya, Vera hati-hati ya nak. Ingat hati-hati loh Vera. Ayo. Ya. Ayo. Dituntun. Turun aja sama suamimu.